Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allama wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa' wa al-indifa' wa al-ifada al-istifada. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. قال مصنف إمام الحداد رضي الله تعالى عنه نفعنا به بعلومه في الدارين أمين. فصل. وعليك بالوراء عن المحرمات والشبهات. Dan hendaknya kamu memiliki sifat wara, sifat hati-hati dari sesuatu yang diharamkan. Begitu juga dari sesuatu yang syubhat. Fa'innal wara'a miraquddin. Karena sesungguhnya sifat wara' itu adalah fondasi agama. Walladhi alaihil madaru indal ulama'il amilin. Dan sifat wara' itu menjadi patokan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuhnya dari makanan yang haram, maka neraka yang pantas bagi dia sebagai tempatnya. Waqad qala alaihi salatu wasallam, man ittaqa as-subuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjauhi sesuatu yang subhat, maka berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam sesuatu yang subhat, maka dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Wa 'alama alladhi yatanawal haram wa subhat qalla an yuwaffaq li amali fi'lil amal as-salih. Dan ketahuilah, barang siapa yang memakan yang haram atau makan yang subhat, maka sedikit sekali yang diberikan oleh Allah taufik hidayat untuk melakukan amal soleh. Wa in wuffiqa lahu zahiran fala budda an ya'ridha lahu min al-afat al-batina ma yusiduhu alaihi kal-ujub war-riya. Dan jika dia pun diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal zahir, amal soleh, maka biasanya akan datang kepadanya penyakit-penyakit hati yang akan merusak pahala amal ibadah yang telah dilakukannya, seperti penyakit ujub dan juga seperti penyakit riya. Jadi di sini beliau menganjurkan kepada kita untuk memiliki sifat wara', yang mana sifat wara ini adalah sifat hati-hati daripada sesuatu yang haram, daripada sesuatu yang subhat, tidak jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Rasulullah SAW sabda bahwasanya sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Nah, ini subhat ini. Maka barang siapa yang menjaga, menjauhi daripada sesuatu yang subhat, berarti dia telah menjaga agamanya, kehormatannya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang subhat, berarti dia akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Jadi al-wara adalah sifat hati-hati seseorang untuk menjauhi yang haram dan juga menjauhi yang subhat yang hukumnya tidak jelas. Karena apa? Karena khawatir sesuatu yang tidak jelas itu hukumnya adalah haram. Khawatir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna nada'u tis'ata asyar minal halal makhafatan minal haram. Beliau, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini meninggalkan 90% sesuatu yang halal. 90% ini makanan yang halal kami tinggalkan, Karena apa ditinggalkan oleh mereka? Karena takut terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Jadi tinggalkan 90% dari harta yang halal khawatir. Khawatir terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Jadi artinya sifat hati-hati ini adalah sangat penting dalam agama. Sifat hati-hati ini adalah fondasi dalam agama. Sifat hati-hati ini termasuk yang menjadi mempunyai peranan penting, mempengaruhi sangat besar dalam apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Kalau dia tidak punya sifat hati-hati, maka dia akan mudah untuk melakukan maksiat-maksiat. Kalau dia punya sifat hati-hati, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Oleh karena itu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Innakum latawfuluna an afdhalil ibada ala wa huwa al-wara." Sesungguhnya kalian ini lalai daripada ibadah yang paling afdal. Kalian sibuk dengan sholat, kalian sibuk dengan mengaji, kalian sibuk tahajud, kalian sibuk zikir, dan lain sebagainya. Padahal ada ibadah yang lebih afdal daripada itu semuanya. Apa itu? Al-wara', kata Sayyidatuna Aisyah. Yaitu wara', sifat hati-hati. Sifat hati-hati. Ya, meninggalkan sesuatu yang subhat karena khawatir itu adalah sesuatu yang haram. Itu adalah wara. Ya, dan wara ini menjadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Kalau seseorang tidak punya amal ibadah yang berasal dari sesuatu yang halal murni, maka ibadahnya sia-sia. Kalian sholat, tapi kalian makan sesuatu yang haram. Sia-sia sholatnya. Artinya tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian haji pakai uang haram. Percuma hajinya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam maknanya, bahwasanya orang yang haji dan dia memakai dan menggunakan uang yang haram, atau dia membawa uang jajan dari uang haram, maka akan dikatakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la labbaik wa la sa'adek wa hal juka mardud baina yadek, maluka haram wa malbasuka haram wa markubuka haram. Bahwasanya siapa yang melaksanakan haji ataupun umrah tapi dari uang yang haram, dari uang yang haram, haram ya dari hasil mencuri, haram karena dia ya korupsi, haram karena dia berbohong ketika muamalah jual beli, dia gunakan keuntungannya, hasilnya untuk haji, untuk umrah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut haji akan mengatakan kepadanya, la labbaik, kamu haji memanggil nama-nama Allah, kamu haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilan engkau ya Allah, datang ke Mekah memenuhi panggilan Allah SWT, maka Allah akan menjawab, la labbaik, tidak usah kamu penuhi panggilanku, tidak usah kamu datang kepada aku, la sa'adek, dan tidak ada kebahagiaan bagi kamu, tidak ada kebahagiaan bagi kamu, tidak ada pahala yang diberikan kepada kamu, la sa'adek, wa hajjuka mardudun baina yadek, dan haji kamu akan kami tolak dan tidak akan kami terima, katanya Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya seperti itu. Kenapa? Karena harta yang kamu gunakan untuk haji haram. Uang yang digunakan untuk membeli tiket pesawat dari uang yang haram. Ya, kemudian bekal yang dibawa dari uang yang haram. Ya, maka disitulah bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima haji seseorang karena uang yang haram. Begitu juga puasa Ramadan. Berbuka dengan uang yang haram, sahur dengan uang yang haram, makan dengan uang yang haram. Ya, iblis itu mengatakan kepada anak buahnya, kepada keroni-keroninya, kalau ada manusia yang berpuasa, ada manusia yang puasa Senin, Kamis, akan dia mengatakan kepada anak buahnya, nah, coba kamu lihat bagaimana dia makannya. Apa makanannya haram, apa makanannya halal? Kalau dikatakan makanannya makanan yang haram, maka akan mengatakan iblis kepada mereka, da'uhu yad'ab, biarkan mereka capek dengan ibadah, biarkan mereka haus, biarkan mereka lapar. Artinya apa? Tidak usah digoda, tidak usah ditipu, tidak usah dibisiki dengan bisikan yang jelek. Kenapa? Sudah amalannya sia-sia, puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kita tidak perlu capek untuk menggoda manusia ketika mereka manusia ibadah puasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok mereka sia-sia? Karena makanannya dari makanan yang haram. Ketahuilah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat memakai pakaian yang dibeli dengan harga 10 dirham, yang satu pakaian, yang satu dirham itu berasal dari suatu yang haram. Satu dirham dia beli dengan uang 100 ribu misalnya, 1000 rupiah dari uang yang haram dari 100 ribu, maka dia pakai, dia gunakan untuk sholat, maka selama dia menggunakan pakaian tersebut, maka selama itu sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini cuma sekian persen, sedikit aja dari yang haram. Apalagi kalau seluruhnya uangnya berasal dari uang yang haram. Ya, Rasul Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan, la yakbalullahu salata ahadikum wa fi jawfihi syai'un minal haram. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat di antara kalian kalau di dalam perutnya ada makanan yang haram. Oleh karena itu Sahibus Suhfati Zubad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dalam syairnya mengatakan, wa ta'atun minal harami ya'kulu misul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Ibadah, ketaatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang yang melakukan ibadah itu makan makanan yang haram, itu sama aja membangun bangunan di atas laut, di atas air. Seseorang membangun bangunan di atas air tidak akan pernah menjadi bangunan karena dibangunnya di atas air. Begitu juga seseorang ibadah makanannya makanan yang haram, tidak akan pernah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayuhanna ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah kalian dari sesuatu yang halal. Wa'amalu saliha, dan beramallah dengan amal soleh. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di sini mendahulukan untuk makan yang halal ketika memerintah para rasul untuk beramal soleh. Tidak Allah mengatakan, ayo wahai para rasul, beramallah dengan amal soleh dan makanlah makanan yang halal. Tapi makanlah makanan yang halal, baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan beramallah dengan amal soleh. Kenapa? Karena kunci daripada diterimanya amal ibadah seseorang adalah dari makanan yang halal. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para orang-orang yang beriman, makanlah kalian daripada yang halal yang telah kami berikan rizki itu kepada kalian. Dari yang halal, min thayyibat ma razaqnakum, dari yang halal yang kami berikan kepada kalian. Tapi dari yang halal. Ya, sehingga tidaklah diterima ibadah seseorang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan makanan yang halal. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man akalal halal maka ato'at jawarihu. Man akalal halal ato'at jawarihu. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka dengan sendirinya anggota badannya itu akan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Akan sendirinya akan menjadi patuh kepada Allah SWT. Matanya taat kepada Allah, tidak mau maksiat. Lidahnya taat kepada Allah, tidak berkata dengan kata-kata yang bohong, tidak mengucapkan kata-kata hibah, menggunjing orang dan lain sebagainya. Begitu juga tangannya akan dijaga oleh Allah, tidak digunakan untuk mengambil hak orang lain, tidak digunakan untuk mengganggu orang lain, atau digunakan untuk memukul orang lain. Begitu juga kakinya tidak digunakan untuk pergi ke tempat maksiat, tidak digunakan untuk sesuatu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Ya, ini kalau makanannya halal, murni halal, insyaallah Allah akan jaga anggota badannya dengan sendirinya. Dan sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akalal haram aswad jawarihu. Kalau dia makanannya makanan yang haram, maka dengan sendirinya anggota badannya akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita sudah mengambil kesimpulan bagaimana pentingnya makanan yang halal. Dahulu itu kalau mereka melihat suami mereka mau keluar rumah, mau berangkat kerja, mau berangkat cari uang, itu mereka pesan kepada suami mereka yang mau cari uang. Wahai suamiku, hati-hati. Kamu kalau cari uang, carilah makanan yang halal. Kami lebih baik sabar menahan lapar. Kami lebih baik sabar menahan haus. Tapi kami tidak bisa sabar menahan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu berikan kami daripada makanan yang haram. Ya, keluarga, jangan diberikan makanan yang haram. Kalau kita berikan keluarga makanan yang haram, otomatis besarnya akan maksiat. Di saat itu juga akan jauh dari Allah, berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu. Oleh karena itu dianjurkan untuk hati-hati, sifat hati-hati, apalagi zaman sekarang semuanya, bukan hanya makanan, semua apa yang kita lihat, untuk hati-hati. Baik itu amanat dari seseorang, kita menyewa rumah seseorang, kita meminjam barang seseorang, itu adalah amanat. Ya, amanat dijaga dengan sebaiknya. Kita minjem barang, ditaruh, diletakkan di tempatnya, digunakan untuk sesuai dengan izinnya. Jangan melebihi daripada batas izinnya. Jangan dipinjamkan kepada orang lain. Kita menyewa barang, kita jaga. Ya, kita menyewa mobil, kita menyewa rumah, kita jaga sebagaimana itu adalah milik kita sendiri. Kita rawat dan tidak boleh kita gunakan melewati batas daripada perjanjian yang sudah diadukan. Kita juga dititipi barang oleh orang, dititipi uang oleh orang, kita letakkan di tempat yang aman, jangan pernah kita gunakan tanpa izinnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan itu kita akan menjadi berkah hidup kita, diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pernah diceritakan Sayyidina Mubarak. Sayyidina Mubarak ini ayah daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Mubarak ini kerja. Sayyidina Abu Mubarak ini kerja pada budaknya, pada tuannya, kerja kepada tuannya, yang tuannya ini memiliki kebun. Kebunnya kebun anggur. Sayyidina Mubarak ini kerja bertahun-tahun kepada tuannya di kebun anggur tersebut. Suatu saat maka tuannya Mubarak ini datang ke kebun dan kemudian memerintahkan Mubarak mengambil beberapa biji daripada anggur tapi dengan syarat yang manis. Diambilkan oleh Mubarak beberapa anggur tapi dimakan, dicoba oleh tuannya ternyata kecut. Coba ambil lain yang manis, jangan yang kecut, sudah aku katakan. Ambil yang manis, karena anggur ada yang manis, ada yang kecut. Diambil lagi kedua kali, ternyata kecut lagi. Diperintahkan lagi untuk mengambil yang manis ketiga kali, ternyata kecut juga. Tuannya marah. Ya, ente ini kerja sama ana sudah 20 tahun. 20 tahun masa tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang kecut. Padahal ente hidupnya di kebun 20 tahun itu. Maaf wahai tuanku, katanya Mubarak. Aku 20 tahun kerja di kebun ini sama sekali selama 20 tahun itu sama sekali tidak pernah mengambil satu biji pun. Tidak pernah menyicipi satu biji pun. Karena aku tahu itu bukan milikku. Itu bukan hakku. Ini bagaimana Mubarak waroknya. 20 tahun kerja di kebun anggur yang luas tersebut sama sekali tidak pernah mengambil mencicipi satu biji pun. Akhirnya terheran-heran tuannya, akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Karena mengetahui sifat yang terpuji, mengetahui sifat waroknya yang luar biasa, dinikahkan, memiliki anak yang namanya adalah Abdullah. Ya, ini yang menjadi terkenal, Abdullah bin Mubarak, seorang alim, seorang sufi, seorang wali min awliyaillah. Karena orang tuanya orang tua yang soleh, orang tuanya punya sifat yang warok. Sayyidina Abdullah bin Mubarak anaknya pun mewarisi sifat warok dari ayahnya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak waroknya luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Mubarak pernah pergi ke luar negeri. Ketika pergi ke luar negeri, murojaah bersama ulama yang lain. Menelaah ilmu, membahas tentang satu masalah. Kemudian beliau punya pena itu putus. Kemudian beliau pinjam pena kepada dari orang lain, dari temannya, dari kawannya. Dipakailah pena yang dipinjam. Kemudian setelah selesai, Sayyidina Abdullah bin Mubarak pulang ke negerinya. Ternyata sampai di rumah dibuka tasnya itu, ternyata pena yang dipinjam itu ternyata terbawa. Pena ini terbawa ke negerinya. Langsung di saat itu beliau siap-siap langsung pergi lagi, pulang lagi, balik lagi ke luar negeri hanya untuk mengembalikan pena. Karena beliau takut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, merasa itu adalah bukan miliknya. Bagaimana? Ya, beliau sifat waraknya ini dia warisi daripada ayahnya Sayyidina Mubarak. Begitu juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal memiliki ayah yang luar biasa. Ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal suatu waktu beliau melewati sungai. Yang mana di sungai itu, sungai yang mengalir. Dilihat di sungai yang mengalir tersebut ada apel yang sedang terbawa air. Apel merah, terbawa air. Diambillah apel tersebut. Karena dalam keadaan lapar, Beliau makan. Apa tersebut? Beliau makan. Ya, padahal dia tidak tahu itu apel milik siapa. Baru sadar setelah dimakan sampai masuk ke dalam perut. Baru sadar. Setelah masuk ke dalam perut, dia sadar. Ini apel ini, ana tidak tahu ya. Milik siapa ini apel yang mengalir di sungai? Kan bisa jadi milik seseorang terjatuh atau gimana. Akhirnya dia tidak tenang hidupnya. Beliau tidak tenang hatinya sampai meminta maaf dan meminta ridho dan halalnya kepada pemiliknya. Bagaimana caranya? Dia cari sumbernya apel ini dari mana. Itu orang yang betul-betul dijaga hatinya oleh Allah. Kalau melakukan maksiat, Allah timbulkan di dalam hatinya taubat dan menyesal. Kalau dia tidak dijaga, tidak disayang oleh Allah, dia maksiat dibiarkan sama Allah. Dia maksiat tidak akan ada penyesalan di hatinya. Dia maksiat terus aja, maksiat lagi. Karena tidak disayang oleh Allah. Ya, seseorang yang disayang oleh Allah bisa aja melakukan maksiat. Tapi ketika melakukan maksiat, dia akan ingat kepada Allah. Dia menyesal dan niat tidak melakukan lagi. Seperti ini. Kemudian dia cari-cari, akhirnya ternyata ada pohon apel yang mana pohon apel itu tumbuhnya di dekat sungai. Dan sedang berbuah pohon tersebut apel. Sesuai dengan pohon apel yang dimakan. Berarti sumbernya dari sini. Apel itu jatuh dari pohonnya ke sungai. Kemudian yang akhirnya apel itu yang dimakan oleh beliau ini. Akhirnya beliau tanya kepada pemilik pohon tersebut. Tentang pemilik pohon tersebut. Dan diberitahu ini pemiliknya adalah Fulan bin Fulan. Didatangi rumahnya, diketok pintunya, kemudian dia sampaikan hajatnya. Aku ini memakan apel dan aku tidak tahu ini milik siapa. Sekarang aku menyesal, mau meminta ridha dan halal daripada kamu sebagai pemilik apel ini. Apa katanya pemilik apel tersebut? Aku tidak akan menghalalkan dan memaafkan kecuali syaratnya satu. Kamu harus nikah dengan putriku. Oh, tambah senang dia kan, mau dinikahkan. Tapi ketahuilah, putriku ini cacat. Putriku ini kakinya tidak ada, patah. Tidak punya kaki. Putriku tidak punya tangan putus. Matanya buta. Telinganya bisu. Ya, mulutnya bisu, telinganya tidak mendengar. Jadi sudah lengkap cacat di badannya. Ya, gimana kalau ditawarkan kepada kalian? Wanita tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta. Telinga tidak mendengar. Ya, begitu juga mata tidak melihat. Ya, insya Allah tidak ada yang mau mungkin ya. Ya, ini seperti itu. Ya, Fulan, maaf, ana tidak bisa menikah dengan. Kalau tidak usah, kalau tidak mau, ya sudah. Tidak usah kamu menikah putriku tersebut, tapi kamu tidak akan halalkan. Aku akan tuntut kamu di akhirat karena makan buah apel aku. Takut dia. Akhirnya terpaksa, ya sudah. Dengan senang hati, ana akan nikah dengan putri kamu. Dinikahkan. Setelah dinikahkan, baru dipertemukan. Ketika dipertemukan, ternyata wanita itu wanita yang sempurna. Wajahnya cantik, matanya indah, telinganya luar biasa. Tidak seperti yang dikatakan. Sehingga dia berkata kepada mertuanya ini, katanya wanita ini wanita, apa salah ini? Tidak, itulah putriku yang aku nikahkan kepada kamu. Loh, katanya buta, katanya ini. Aku katakan buta, karena demi Allah. Putriku ini tidak pernah menggunakan matanya untuk maksiat kepada Allah. Buta daripada maksiat. Begitu juga tangannya, tangan yang tidak pernah digunakan putriku untuk maksiat. Bahkan tidak pernah keluar rumah. Kaki tidak pernah digunakan maksiat. Telinga juga tidak pernah digunakan untuk maksiat. Sehingga buta maksudnya adalah buta dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah digunakan untuk maksiat. Dinikahkan. Nikah punya anak namanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yang mengarang, yang punya mazhab, yang karangannya luar biasa, ilmunya sampai sekarang ini dimanfaatkan oleh orang banyak di dunia ini. Karena berarti kesolehan siapa? Kesolehan orang tuanya. Kalau kita punya sifat wara, kita akan punya anak yang soleh, kita akan punya anak yang besar, kita akan punya anak yang berbakti kepada kita. Kita berikan makan kepada istri kita dengan makanan yang haram, subhat. Anak yang dihasilkan, na'udzubillah ya, anak-anak biasa aja. Kalau tidak menjadi anak yang zalim, kalau tidak menjadi anak yang fasik, ya anak-anak biasa. Tidak akan menjadi anak yang besar. Ya, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari waroknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika suatu waktu budak beliau ini membawakan susu sapi. Kemudian diminum oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diberikan oleh budaknya. Hadiah diberikan oleh-oleh. Ketika diminum selesai, budaknya itu berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, wahai tuanku, ya Sayyidi, kok tumben? Biasanya kalau aku membawakan sesuatu kepada engkau, biasanya engkau terlebih dahulu tanya, itu sesuatu dari mana kamu dapatkan? Ini kok tumben Sayyidina Abu Bakar tidak tanya, dari mana kamu dapatkan? Memangnya kamu dapatkan dari mana?" "Iya, aku tadi di pasar, aku pura-pura menjadi dukun. Sehingga orang-orang datang kepada aku, bertanya tentang bagaimana supaya sembuh dari penyakit, bagaimana supaya terhindari dari penyakit. Akhirnya mereka itu memberikan, salah satu di antara mereka memberikan susu sapi ini." Berarti kan ini sesuatu yang haram, dia pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi dukun lagi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Beliau masukkan satu jari ke dalam tenggorokannya. Untuk apa? Berusaha memuntahkan apa yang sudah diminumnya. Memuntahkan susu yang ada. Satu jari tidak keluar-keluar. Dua jari. Sampai tiga jari. Masuk. Bagaimana rasa? Karena tiga jari masuk. Keluar semuanya itu. Air susu itu. Keluar dari perutnya. Keluar-keluar lagi. Sehingga yang budaknya mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Sayyidi, wahai tuanku, engkau meminumnya dalam keadaan tidak tahu. Kenapa engkau sampai memaksa untuk mengeluarkan?" "Ya, aku dengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuhnya dari sesuatu yang haram, maka tempatnya yang pantas di akhirat nanti adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir tubuhku ini menjadi daging tumbuh karena sebab susu yang aku minum. Khawatir." Sayyidina Abu Bakar ini termasuk waroknya beliau, dan juga begitu juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya, para a'immah, para sholihin, begitu luar biasa waraknya mereka, hati-hati mereka daripada sesuatu yang haram. Diceritakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ini, suatu waktu beliau ini pernah mengirim dagangan, karena beliau juga ahli dagang. Imam Abu Hanifah orang alim, tapi juga dia punya usaha, bukan hanya orang alim aja, tapi dia punya usaha, sehingga dia dengan ilmunya tidak mengharapkan daripada orang lain, tidak mengharapkan harta orang lain. Ya, ilmu hanya untuk akhiratnya, tidak mengharap hartanya, harta orang. Maka Imam Abu Hanifah suatu waktu beliau mengirim pakaian, karena beliau berdagang pakaian, mengirim pakaian banyak ke suatu daerah untuk dijual. Kemudian beliau pesan kepada wakilnya, kepada anak buahnya, "Ini nanti pakaian yang dijual. Cuma anak pesan sama kamu, ada satu pakaian aja. Ini ada satu pakaian yang ada cacatnya sedikit. Satu pakaian. Nah, nanti kalau kamu mau jual pakaian ini, jelaskan kepada pembelinya. Jelaskan cacatnya. Baru kamu jual. Kalau dia pembeli ridho dengan cacat yang kamu tahu, baru kamu jual." Sudah berjalan beberapa waktu dijual satu persatu laku oleh wakilnya sampai habis semuanya. Bawa uang yang banyak, hasil keuntungan menjual baju tersebut, dan diberikan kepada Imam Abu Hanifah. Senang Abu Hanifah, untungnya banyak. Ya. Kemudian ketika itu Imam Abu Hanifah sadar akan ya, sesuatu yang dipesan oleh mitranya itu. "Oh iya, ana tanya kamu, apa kamu sampaikan baju yang cacat itu kepada pembeli?" "Ya Allah, aku lupa," katanya. "Aku jual satu persatu tanpa membedakan terus sampai habis." "Ya Allah, kamu lupa." "Iya lupa. Kalau begitu semua keuntungan ini aku sedekahkan kepada fuqara. Tidak aku ambil sepersen pun karena aku takut apa yang aku ambil itu adalah bagian daripada keuntungan baju yang dijual padahal ada cacatnya tapi tidak memberitahu kepada pembeli." Semuanya. Semuanya dijual. Ya, juga Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad mirip seperti ini. Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ini cucu daripada Sahibul Ratib, cucu daripada Sahibul Kitab sekarang ini, Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Suatu waktu Habib Umar bin Hasan ini tidak melihat dengan matanya. Beliau pergi ke pasar membeli hajat-hajat beliau di pasar. Ya, kemudian beliau pakai tongkat membawa barang yang dibeli. Karena beliau ini seseorang yang tidak melihat, di tengah jalan ada orang yang membantu untuk membawakan barangnya ini, hajat-hajatnya ini ke rumahnya, dibantu, dibawakan. Sampai di rumah, kemudian ditanyakan sama keluarganya, "Siapa tadi yang membantu anda membawakan?" "Oh, yang membantu kamu membawakan itu Fulan bin Fulan, dan Fulan bin Fulan itu orang yang tidak baik, orang yang zalim. Jadi orang zalim yang membawakan." Kalau begitu semua hajat-hajat ini berikan kepada fuqara. Aku tidak mau makan makanan hajat yang dibawakan oleh seseorang yang zalim maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa waraknya. Di Hadramaut seperti itu. Sifat waraknya sangat luar biasa. Mereka takut, mereka menemukan uang di jalan mereka tidak akan ambil. Mereka menemukan apapun yang di jalan, hatta berlian mereka tidak ambil. Dahulu seperti itu. Sampai diceritakan bahwasanya seorang qadhi yang sudah dilantik untuk menjadi qadhi di Tarim. Dilantik untuk menjadi qadhi di Tarim. Qadhi yakni hakim. Hakim di Tarim. Tapi di Tarim ini jarang. Di Tarim ini jarang ada orang yang ribut, cekcok, ribut rebutan tanah, ribut rebutan warisan, ribut rebutan dan masalah suami dan istri, rebutan juga harta gono gini dan seterusnya. Nah, ada di Tarim seperti itu. Jadi dia menjadi hakim di Tarim, tidak pernah ada yang datang ke beliau ini untuk menyampaikan masalahnya. Jadi dia kerja di pengadilan, duduk di situ, tapi tidak ada orang yang datang di Tarim itu. Sepi. Ya, kalau kita pengadilan di Bangil, wah rame ya. Ala kulihan, tidak ada yang cekcok. Bahkan bukan hanya masalah itu, masalah yang lain, keributan yang lain tidak pernah terjadi. Ini berjalan sampai 18 tahun lamanya. 18 tahun. Setelah 18 tahun nganggur, tidak punya kerjaan, hanya duduk di kursi hakim itu. Tapi tidak ada yang datang, tidak ada yang punya masalah. Setelah 18 tahun baru punya masalah. Padahal dia digaji. Digaji setiap bulan kan. Dia merasa nganggur tapi digaji. Tidak enak. Jadi ketika ada masalah malah senang dia. Alhamdulillah 18 tahun lamanya baru ada masalah. Datang dua orang. Dua orang ini mengajukan masalah keributan antara keduanya. Mereka berdua ribut-ribut. Hanya ketanya hakim. Coba kamu. Apa yang kamu masalahkan? Apa yang kamu ributkan? Ini ya hakim. Ini kawanku ini. Anak kan sudah jual tanah kepada kawanku ini. Anak jual tanah kepada kawanku ini dengan harga sekian. Terus kemudian kawanku ini datang lagi kepada anak. Terus bawa emas yang banyak. Emas. Emas ini diberikan kepada anak. Katanya emas ini dia temukan di dalam tanah yang dia beli. Anak katakan ini emas berarti bukan punya anak. Ini emas punya kamu. Karena tanah itu sudah kamu beli. Tanah itu kamu beli, itu emas hari punya kamu. Katanya kawanku ini emas punya anak. Kenapa? Karena anak membeli tanahnya, tidak membeli emasnya. Jadi ribut-ribut gara-gara semuanya kepingin. Ya ilaha illallah. Kalau kita kan kebalikannya ini. Ini 18 tahun tidak ada masalah, setelah ada masalah, masalahnya aneh lagi. Bukan rebutan uang, rebutan harta, malah rebutan ini bukan miliknya. Jadi ini kenapa kalau sampai seperti ini? Khawatir makan makanan yang haram. Jadi tidak mau terima, kenapa? Karena itu takut, itu emas bukan miliknya dia. Dia pakai, dia haram. Yang membeli tanah pun juga tidak mau. Dia tidak rela, harus kembalikan kepada pemiliknya. Dia merasa hanya beli tanah aja, tidak membeli emas. Dia harus kembalikan. Jadi betul-betul waroknya. Ya sudah, katanya hakim ini, gini aja. Kamu punya anak laki apa enggak? Ditanya kepada penjual tanah itu. Iya, punya anak laki. Pembelinya ditanya, punya anak perempuan? Iya. Kalau kamu rela dengan keputusanku, kawinkan anak laki kamu dengan anak perempuan kamu. Ya apa? Saling menoleh, musyawarah, setuju mereka. Ya sudah, kalau setuju, ini harta emas ini dijual atau digunakan ya untuk nafkah kedua-duanya. Jadi suami istri nantinya nafkahnya dari ini. Jadi sama-sama sambil mendapatkan bagian daripada emas yang ditemukan di dalam tanah. Ini di Tarim terjadi. Kalau di Indul Bangil insya Allah terjadi luar biasa insya Allah ini. Ya. Ini Tarim. Itu begitu juga pernah suatu waktu diceritakan seperti ini. Ada seorang di Tarim ketika dia membawa kurma dalam satu keranjang yang dia bawa untuk dijual. Ditawarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar pasar itu. Tidak laku-laku, tidak ada yang beli-beli. Sehingga dia membawa keranjang itu merasa berat dan tidak laku. Dia letakkan di depan toko seseorang, kemudian dia tinggal. Karena dia merasa sudah putus asa untuk menjual. Dan dia membawa dengan berat di atas punggungnya. Dia tinggal. Ketika toko yang punya toko itu melihat ada kurma di keranjang, dia ambil dan dia letakkan di tempat yang aman. Berjalan beberapa waktu berjalan. Suatu saat orang yang memiliki kurma itu suatu saat kembali lagi ke pasar itu. ngobrol dengan orang di pasar, sampai cerita-cerita dia pernah ke sini beberapa waktu yang lalu bawa keranjang kurma. Cerita ini. Akhirnya ternyata dia ini cerita kepada orang yang memiliki toko yang membawa, yang mengambil kurma tersebut. Oh, jadi kamu ini. Iya, kenapa? Oh, kalau begitu sini-sini dibawa ke tokonya. Dikasih uang sekian banyak uangnya. Ini buat kamu. Tanda anak tidak mau terima. Tidak, ini bukan hadiah. Tapi memang hak kamu, milik kamu. Loh, kok bisa milik anak? Memang aku yang mengambil kurma itu. Dan aku jual kurma kamu itu. Kemudian dapat untung. Untungnya ini aku jalankan. Untungnya itu dia jalankan sampai dapat untung banyak. Dapat untung lagi. Dia jalankan lagi sampai untung banyak. Ini semuanya kembali kepada kamu. Loh, kembali lagi kepadamu. Padahal keuntungan. Diambil semuanya. 1% pun tidak diambil oleh pemilik toko tersebut. Ini waroknya yang luar biasa. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imamul Haddad. Hati-hati kalau kamu makan makan makanan yang haram ataupun bahkan syubhat, sedikit sekali yang diberikan taufik oleh Allah hidayat untuk beramal soleh. Kalau makan makanan yang haram, jangan mimpi bisa tahajud kepada Allah. Jangan mimpi bisa nikmat sujud kepada Allah. Jangan mimpi bisa nangis ngaji Quran. Kenapa? Karena makanannya halal dan makanannya haram atau minimal kita katakan syubhat yang tidak jelas dimakan. Yang tidak jelas dimakan. Kalau misalnya ini makanan kerjaannya haram. Kerjaannya ini haram, tapi kok bisa ya beramal soleh? Kok bisa ya ibadah? Kok bisa? Tadi beliau mengatakan Imamul Haddad, kalau misalnya ada dan itu sedikit, kalau ada walaupun sedikit, biasanya akan ada penyakit yang datang yang akan menghilangkan pahala ibadah yang dia lakukan. Dia mungkin ngaji, tapi dia akan ditimbulkan penyakit riya di hatinya. Penyakit riya akan menghabiskan pahala ngaji yang dia lakukan. Mungkin dia umrah, tapi akan dia timbulkan dia senang dipuji orang, dia bangga dengan umrahnya. Ya, sedekah mungkin, tapi sedekah itu akan menghilang pahalanya karena penyakit. Penyakit-penyakit yang senang dipuji, senang sedekahnya diketahui oleh orang lain, sehingga sama aja tidak melakukan amal ibadah sama sekali. Ini yang dikatakan oleh beliau Imamul Haddad. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillahu illa biwara'in hajis." Andai kata kalian itu salat terus sampai dari banyaknya salat itu badannya kurus sampai seperti busurnya panah. Ya, sampai bungkuk-bungkuk kebanyakan salat. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kamu puasa dari banyak puasa, lapar terus, haus terus sampai krempeng seperti senar misalnya ini. Ini ibarahnya seperti itu. Allah tidak akan terima amal ibadah kamu. Tidak akan diterima sholat dan puasa kamu kecuali kalau kamu punya sifat warok. Kalau sifat warok, kamu puasa banyak juga sholat, tapi tidak ada sifat waroknya, Allah tidak akan terima. Kalau kamu warok, baru Allah Subhanahu Wa Taala akan terima ibadah kamu. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, oleh karena itu dikatakan juga di sini oleh beliau, wa ala kulli hal falladhi ya'kulul haram amaluhu mardudun alaih li'anna Allah tayyib la yakbal ila tayyiban. Maka ketahuilah berhasilnya siapapun yang beramal dengan uang yang haram, pasti intinya tidak akan diterima. Imma dia tidak akan melakukan amal ibadah, wa imma ditolak atau tidak diberikan dan dia tidak dibalas dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan bahwasanya orang yang melakukan Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu ila thayyibah, dikatakan oleh Sufyan As-Sauri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Ustaz, ya Imam, bagaimana hukumnya jika seseorang ini bersedekah tapi sedekah ini dari hasil yang haram, hasil kerjaan yang haram?" Kadang-kadang orang bersedekah, nanti niatnya sedekah dari uang yang haram, kerjaannya haram, niatnya apa sedekah? Supaya diampuni oleh Allah. Ada orang yang kerjaannya haram, kemudian haji atau umrah, niatnya apa? Biar haji dan umrah menghapus dosa. Ditanya Imam Sufyan Tsauri, apa jawaban beliau? Itu sama aja dengan seseorang yang pakaiannya terkena najis, kemudian dia sucikan pakaiannya dengan dibasuh dengan menggunakan air kencingnya sendiri. ya tentunya tidak akan suci. Bahkan tambah najis. Baju kena najis sedikit, dicuci dengan air kencing, tambah najis. Dia kerjaannya haram. Kemudian dia mau umrah supaya menghapus dosanya. Bukan dapat pahala dari Allah, bukan dapat ampunan, malah tambah dosa dia. Tambah haram dia. Tambah banyak azabnya Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kalau dia gunakan untuk sesuatu yang haram. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah hambanya. Kecuali dengan ya, makanan-makanan yang halal. Ini yang dikatakan oleh beliau. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat wara. Semoga kita diberikan oleh Allah rizki yang halal. Rizki yang luas. Rizki yang barokah. Anak yang barokah. Anak yang bermanfaat. Semoga kita semuanya dijauhkan dari makan makanan yang haram, dijauhkan dari makan makanan yang syubhat, dan diberikan taufik hidayat kekuatan untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah, menjauhi segala larangan Allah dan segala maksiat. Semoga kita diberikan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan dipertemukan oleh Allah SWT dengan kekasihnya Nabi SAW, meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah, meninggal dalam keadaan ibadah. Ala hadini akunia sholihah jami'a sami'a li khairi dunia wal akhirah hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW bisri asrari al-Fatihah.